بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد pembahasan kita malam ini adalah tentang sakkah, ya, tentang sakkah singkat, sakkah latifah, diam sejenak, singkat, sekadar untuk mengatur nafas, tarawat an-nafs. Tarawat an-nafas, maaf. Litarawat din-nafas, untuk mengatur nafas setelah membaca. Hal itu sebaiknya dilakukan pada dua momen yang singkat. Yang pertama, usai membaca Al-Fatihah. Usai membaca Al-Fatihah yang diikuti dengan amin sebelum membaca surat lain, sebelum membaca surat lain. Jadi usai membaca Al-Fatihah yang diikuti dengan amin, butuh untuk mengatur nafas, tarawat an-nafas, sebelum melanjutkan membaca surat yang lain. Nah, ini momen yang pertama. Momen yang kedua, usai membaca surat lain, ya, sebelum bertakbir untuk ruku, ya, sebelum bertakbir untuk ruku. Usai membaca surat lain, surat setelah Al-Fatihah, butuh mengatur nafas kembali sebelum bertakbir untuk ruku. Di situ diam sakta singkat, diam sejenak singkat, hanya untuk mengatur nafas, kemudian bertakbir untuk ruku. Ini dua momen singkat. Naam. Dalam hal ini telah datang sebuah hadis. Hadis yang akan disebutkan ini diperbincangkan oleh ulama. Ada kelemahan, dhaif. Namun kita membahas, ya, karena hadis ini yang dijadikan dalil oleh ulama. Ini pijakan pembahasan akwal, pendapat-pendapat yang ada di kalangan ulama, yaitu hadis riwayat Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri dari Samurah bin Jundub. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين أنه سسبه نبيا سمرة حفظ من حفظ عن رسول الله dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saktatain, dua saktah saktatan idza kabbara, saktatan idza kabbara, satu saktah apabila Nabi alaihi salatu wasalam telah bertakbir, takbiratul ihram, sakta setelah takbiratul ihram, yaitu ketika membaca doa iftitah. Ini sakta yang pertama, Kata Samur bin Jundub dua ya. Hafizan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sattatain, dia menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua sattah. Sattatan ila kabbara, sattah setelah takbiratul ihram. Itu ketika baca doa istitah. Apa sattah yang kedua? Sattah yang kedua terdapat perselisihan riwayat. Ya, ada perselisihan riwayat. Ada dua riwayat yang berbeda, yang berselisih. Salah satunya mengatakan, ini kelanjutan hadis. Salah satu dari dua riwayat itu mengatakan, wa idza faragha minal qira'ati kulliha. Wa idza faragha minal qira'ati kulliha. Wa idza faragha, dan apabila Nabi alaihi salatu wassalam faragha, telah selesai minal qiraati, dari bacaan kulliha, seluruhnya, dari seluruh bacaan, yakni sebelum ruku. Ini riwayat yang pertama. Sakta yang kedua, wa idza faragha minal qiraati kulliha, dan sakta ketika selesai dari seluruh bacaan. Riwayat yang kedua mengatakan, wa idza qala waladdallin. Wa idza qala waladdallin. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca waladdallin, yani selesai dari Al-Fatihah yang diikuti dengan amin setelahnya, dan sakta wa idza qala waladdallin, dan sakta ketika telah membaca, ya, ketika selesai membaca waladdallin. Nah ini untuk yang sakta yang kedua ini, telah kalian dengar khilaf riwayat yang ada. Ada riwayat mengatakan sakta yang kedua itu idza faragha minal qira'ati kulliha, dan sakta apabila telah selesai dari seluruh bacaan, yakni sebelum ruku, sebelum bertakbir ruku. Dan riwayat yang lain mengatakan wa idza qala waladdallin, dan sakta ketika selesai membaca waladdallin. Yang mana yang benar dari dua riwayat ini akan kita bahas nanti. Yang jelas hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ya. Termasuk Ibnu Majah. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Perhatikan. Di antara dua riwayat ini tadi, untuk sakta yang kedua. Riwayat yang pertama telah dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Al-Albani. Yani dari dua riwayat di atas untuk sakta yang kedua, riwayat yang pertama yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Al-Albani. Dengan tegas, Al-Albani menponis riwayat yang kedua sebagai riwayat yang syadz. Dengan tegas Al-Albani memfonis riwayat kedua syadz. Syadz artinya ganjil, keliru, salah riwayat. Keterangan lengkapnya bisa dilihat dalam kitab Induk Al-Um dari Dhaif Abi Dawud. Kitab Dhaif Abi Dawud, kitab Al-Um, yakni kitab induk yang keterangan takhrijnya diuraikan, bisa ditemukan dalam Maktabah Syamidah pada nomor 135, 136, dan 100, di 4 hadis berturut-turut, 135, 136, 137, 138. Nah, jadi terkait dengan yang mana dari dua riwayat tadi untuk sakta yang kedua yang terjaga riwayatnya, maka Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Al-Albani memilih yang hatta ketika selesai dari suruh baca itu sebelum rukuk. Nah, dan sudah kita dengar Al-Albani yang tegas mengatakan riwayat hatta ketika selesai membaca Al-Dhali itu syar. Ini salah riwayat Ganji. Para kulihat. Ini terkait dengan perbandingan antara dua riwayat terkait hatta yang kedua. Bersama itu semua, hadis ini dari riwayat Al-Hasan Al-Basri dari Samurah, yakni sumber hadis, madarul hadis, sumber hadis kembalinya ke Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri satu-satunya yang meriwayatkannya dari Samurah bin Jundub. Sementara Al-Hasan Al-Basri, kalian semua tahu siapa Al-Hasan Al-Basri? Imam Tabi'i. Nah, masyhur, sangat masyhur Al-Hasan Al-Basri. Nah, rahimahullah. Tetapi dalam periwayatan hadis Al-Hasan Al-Basri melakukan tadlis dan dia disifati oleh ahli hadis bersifat mudallis. Mudallis itu dalam riwayat melakukan pengelabuan. Untuk hadis yang dia jelas-jelas dengar, dia akan mengatakan haddatsana akhbarana, telah meriwayatkan, mengabarkan, telah meriwayatkan kepada aku, sami'tu, aku mendengar. Tapi untuk riwayat ya yang tidak dia dengar, mengelabui dengan mengatakan an, dari ya jelas dari syekh yang dia sebut, tapi apakah dia mendengarnya langsung atau lewat orang, ya ini yang tidak jelas. Itu namanya tadlis. Nah, kalau hadis itu dia tidak dengar kemudian mengatakan haddatsani sami'tu dusta kadzdzab, ya tidak mungkin Al-Hasan Al-Basri. Nah, itu namanya tadlis, rawi ya bukan pendusta, dan itu bukan kedustaan, hanya sifatnya tadlis. Nah, pengelabuan dalam riwayat. Jadi samar, tidak jelas. Dia mendengar atau tidak. Nah, itu mudallis. Nah, Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Samurah dengan an-anah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan an-Samurah. An-Samurah. Dari Samurah. Berarti ini tadlis. Oleh karena itu, sanad ini difonis ingkir, munqati'. Difonis munqati', terputus sanadnya antara Al-Hasan Al-Basri dengan Samurah, karena dia tidak mempertegas mendengarnya dari Samurah. Telah dikatakan bahwa sebenarnya riwayat Al-Hasan Al-Basri dari Samurah yang sahih hanya hadis akikah. Ya. Hanya hadis tentang akikah, hadis Samurah bin Jundub tentang al-aqiqah, an-nasika, tentang akikah. Nah, ada riwayat Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Samurah itu tentang akikah. Itu satu-satunya yang sahih hadis Al-Hasan Al-Basri dari Samurah. Jadi katakan demikian. Nah, ini salah satu yang dhaif, dia meriwayatkan dari Samurah dengan an-ana, an Samurah. Dari Samurah, dia tidak memperjelas mendengar, kemudian dia mudallis. Sehingga riwayat ini tidak bisa disahihkan ya ataupun dihasankan, yakni dhaif munqati', terputus antara Al-Hasan Al-Basri dengan Samurah. Dan oleh karena itu difonis dhaif oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Difonis dhaif oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Ini status hadis ini. Dan hadis ini yang menjadi dasar perbincangan ulama dalam berbicara masalah sakta dalam sholat. Nah, baik, kita lihat makna hadis ini. Sakta yang pertama pada hadis kita dengar, setelah kita dengar wa idza kabbara, apabila Nabi telah bertakbir takbiratul ihram, ya, Nabi diam dan tidak langsung membaca Al-Fatihah. yakni pada salat jahriyah yang Nabi SAW jadi imam, setelah bertakbir tidak terdengar Nabi langsung baca Al-Fatihah, tapi ya ada syakkah. Nah, yakni Nabi terdiam, kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, syakkah ini ada hadis yang lain yang sahih dan telah kita lewati, yaitu hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, pada pembahasan doa iftitah. Tinggal dilihat kembali hadisnya. Abu Hurairah mengatakan kepada Nabi SAW, ara'aitaka sukutaka baina at-takbir wal-kira'ah, yani kabari aku tentang diam yang engkau lakukan antara takbir, takbiratul ihram, dengan qiraah. Coba lihat kembali hadisnya, catatannya pada pembahasan doa iftitah, yaitu doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi, dan seterusnya. Nah, itu kan diriwayatkan oleh Abu Hurairah muttafaq alaih. Naam, sudah ketemu. Nabi mengatakan, Abu Hurairah mengatakan pada riwayatnya, kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayatan qabla an yaqra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholah, apabila bertakbir takbiratul ihram untuk salat, sakata, melakukan sakata, yakni terdiam, hunayatan, terdiam, hunayatan, sejenak, ya, qabla ayyaqra'a, sebelum membaca Al-Fatihah. Fakul, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, yani ufdik bi abi anta wa ummi, aku tebus kamu dengan ayah ibuku. Ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah, ma taqul? Ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah, ma taqul? Ara'aita yani akhbirni, beritahu aku tentang diamnya kamu, terdiam antara takbir takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah. Apa yang kamu baca? Nah, ini yang dimaksud, ya, dengan saktah yang pertama setelah takbiratul ihram. Saktah di sini untuk pembahasan ini maksudnya saktah, yakni tidak menjaharkan suara, yakni pada sholat jahriyah. Ketika Nabi SAW mengimami sholat jahriyah, setelah takbir tidak langsung terdengar, ya, suaranya yang dijaharkan membaca Al-Fatihah. Jadi terdiam sejenak. Dan itu Nabi SAW bukan berarti benar-benar diam, tidak membaca apa-apa. Hanya saja Nabi membaca secara sir, yaitu doa iftitah. Tadi sudah kita dengar hadisnya. Abu Hurairah yang meriwayatkan. Nah, ini saktah yang pertama yang dimaksud untuk membaca Al-Fatihah. Dan ini tentunya pembahasannya pada sholat jahriyah. Ketika seorang imam, ya, begitu pula seorang orang yang sholat munfarid pada sholat jahriyah, setelah takbiratul ihram, ada saktah. Dia diam, sejenak, tidak menjarakan bacaan suara. Karena apa? Dia membaca apa? Doa iftitah. Setelah itu baru kemudian menjalankan bacaan membaca Al-Fatihah. Ini yang dimaksud saktah yang pertama. Naam. Ini setelah kita dengar hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaihi. Adapun saktah yang kedua yang diperselisihkan pada dua riwayat hadis di atas yang telah kita dengar, ya. Karena diperselisihkan pula oleh ulama. Yang pertama, ada dua kan riwayat tadi kita dengar, riwayat yang mengatakan setelah selesai bacaan seluruhnya sebelum buku, riwayat yang lain mengatakan usai baca Al-Fatihah, dan yang dikutip dengan amin sebelum membaca surat yang lainnya. Nah, baik. Jadi yang pertama, fakta yang pertama, ya, saat usai membaca Al-Fatihah yang diikuti dengan amin. Saat usai membaca Al-Fatihah yang diikuti dengan amin sebelum membaca surat lain. Saktah diam yang singkat ini telah ditetapkan oleh Ibnu Utsaimin dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Jabhat As-Sa'id. Ibnu Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti'. Nah, setelah baca Al-Fatihah yang diikuti dengan amin, tidak langsung disambung, langsung membaca surat berikutnya. Tetapi ada saktah latifah, diam yang singkat. Faedahnya adalah untuk mengatur nafas. Untuk mengatur nafas setelah membaca. Dan untuk membedakan antara bacaan Al-Fatihah yang wajib dan bacaan surat lainnya yang bersifat sunnah. Sehingga tidak seakan jadi satu. Karena Al-Fatihah ya ini wajib, sedangkan yang setelahnya hanya sunnah, dipisah dengan sakta ini. Ya. Setelah amin, diam singkat. Sangat singkat. Untuk mengatur nafas dan membedakan antara bacaan yang wajib dan bacaan yang sunnah. Baik. Perhatikan. Terkait dengan saktah ini setelah Al-Fatihah. Ada penetapan saktah dari sebagian ulama. Saktah yang cukup lama. Bukan sakta latifah, sakta singkat. Bukan. Bukan sakta singkat untuk mengatur nafas, bukan. Tapi sakta yang cukup lama, tujuannya untuk memberi kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Sengaja diam, dengan sadar yang cukup lama, bisa selesai membaca Al-Fatihah makmum di belakang. Sebelum imam lanjut baca surat lain. Ini merupakan mazhab Syafi'i. Ini merupakan mazhab Syafi'i dan pendapat sebagian fuqaha Hanabilah. Pendapat sebagian fuqaha Hanabilah. Boleh jadi di antara kita suatu ketika atau mungkin sudah pernah mendapati imam yang seperti ini. Setelah baca Al-Fatihah, setelah amin, diam. Cukup lama. Kita bisa selesai baca Al-Fatihah. Nah, setelah itu baru kemudian dia lanjut baca surat yang lain. Nah, ini mazhab Syafi'i dan pendapat sebagian fuqaha Hanabilah. Kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, Ahmad, Al-Imam Ahmad. Ahmad tidak menyatakan mustahab. Tidak menyatakan mustahab bagi imam diam untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Ahmad tidak menyatakan mustahab, tidak berpendapat mustahab bagi imam diam untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Tetapi hal itu ditetapkan oleh sebagian sahabat. Jadi Al-Imam Ahmad sendiri tidak berpendapat dengan itu. Tidak ada pendapat Al-Imam Ahmad menyatakan mustahab bagi imam dia memberi kesempatan membaca Al-Fatihah. Ya, diam cukup lama untuk baca Al-Fatihah bagi makmum. Al-Imam Ahmad tidak ada pernyataan, tidak ada statement seperti itu. Tetapi ini yang menetapkan adalah sebagian sahabatnya, ini Fuqaha Hanabila. Nah, difahami? Jadi sebagian fuqaha Hanabila sahabat Al-Imam Ahmad tersebut bertemu dengan mazhab Syafi'i di sini. Adapun Al-Imam Ahmad sendiri tidak. Namun pendapat ini keliru dan telah diingkari oleh Ibnu Taimiyah, Al-Albani dan Ibnu Utsaimin. Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah. Ibnu Taimiyah mengatakan itu bid'ah dalam pembahasan Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Al-Kubra dan Majmu' Al-Fatawa. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan itu adalah bid'ah. Al-Albani dalam Tamamul Minnah mengatakan sakta tersebut merupakan bid'ah fiddin, merupakan bid'ah dalam agama, karena tidak datang sama sekali tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', hal itu lebih dekat kepada bid'ah daripada kepada sunnah. Hal itu lebih dekat kepada bid'ah daripada kepada sunnah. Nah, adapun yang diriwayatkan pada hadis Samurah oleh Al-Hasan Al-Basri, وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِينَ, ya, sudah kita dengar status riwayatnya. Dan yakni itu dikonis syad dari dua riwayat yang ada, itu ganjil, dan juga hadis memang dhaif. Dan juga yang dimaksud dengan sakah setelah selesai Al-Fatihah yang dikutip dan amin, bukan sakah yang panjang seperti itu. Nah, tetapi hanya singkat untuk mengatur nafas dan memisahkan antara bacaan wajib dan bacaan sunnah. Nah, jadi sudah kita dengar, ya, status sakah tersebut yang cukup panjang untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Itu jelas tidak benar. Namun bersama dengan itu, seandainya kita menjadi makmum di belakang imam yang mengambil mazhab Syafi'i, ya, antara kita dengan itu mazhab Syafi'i dan sebagian pendapat sebagian fuqaha Hanabilah, maka kita manfaatkan sakta dia untuk membaca Al-Fatihah. Nah, jika kita mengetahui imam ini, ya, bermazhab dengan sakta ini, maka kita tunggu ketika dia diam tersebut, kita manfaatkan untuk baca Al-Fatihah. Nah, meskipun secara hukum amalan yang dia lakukan kita mengingkarinya, dan sudah kita dengar penilaian Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Albani dan Ibnu Taimiyah. Nah, yang kedua, saat usai membaca surat lain sebelum bertakbir untuk ruku. Saat usai membaca surat lain sebelum bertakbir untuk ruku. Saksah yang singkat ini telah ditetapkan oleh Ahmad. Saksah yang singkat ini telah ditetapkan oleh Ahmad, Al-Imam Ahmad. Dan merupakan madhab Syafi'i. Yakni ini juga ditetapkan pada madhab Syafi'i. Dan merupakan mazhab Syafi'i. Nah, anak mengistilahkan, kalau mengatakan mazhab Syafi'i, bukan Asy-Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i. Artinya itu nukilan mazhab fuqaha Syafi'iyah. Nah, nukilan mazhab fuqaha Syafi'iyah. Boleh jadi Asy-Syafi'i punya dua pendapat, pendapat lama, pendapat yang baru, salah satunya dipilih oleh mereka dan itu menjadi mazhab mereka, itu menjadi mazhab Syafi'i. Nah, Jadi mazhab Syafi'i maksudnya itu yang menjadi mazhab fuqaha Syafi'iyah. Nah, apakah oleh mereka semua atau jumhurnya? Adapun jika anda menginginkan al-imam Syafi'i, maka anda mengatakan itu pendapatnya atau mazhabnya Syafi'i. Difahami? Nah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Nah, jadi ini merupakan mazhab Syafi'i. Ditetapkan oleh al-imam Ahmad, ada riwayat dari al-imam Ahmad menetapkan ini. Dan ini ya merupakan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Ini juga telah ditetapkan oleh Ibnu Qudamah. Sakta yang ini juga ditetapkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Taimiyah. Syariat Al-Fatawa Al-Kubra, Majmu' Al-Fatawa. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ibnu Uthaymin dalam Syarh Al-Mundi'. Al-Albani dalam sifat salat Nabi dan dalam talkhis. Talkhis sifat salat Nabi. Al-Albani menetapkan saktah ini. Ya. Sedangkan saktah yang pertama itu setelah baca Al-Fatihah tidak disinggung oleh Al-Albani dalam talkhis sifat salatnya. Nah, jadi beliau menetapkan yang ini. Ini pula yang tampak dari ucapan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Ijabatus Sa'il ketika menjawab pertanyaan tentang saktah yang datang riwayatnya dari Al-Hasan Al-Basri dari Samurah. Beliau mudhaifkan hadis, kemudian beliau menetapkan saktah dalam Al-Fatihah, kemudian menjelaskan ya tujuan dari saktah itu untuk membedakan membaca antara bacaan. Nah, kemudian beliau bercerita yang tampak dari situ dari cerita beliau dan keterangan beliau bahwa juga beliau menetapkan sakta yang kedua ini untuk membedakan dengan takdir. Beliau bercerita dia pernah mengetes ammi, ini orang awam dites oleh Syekh Muqbil. Syekh Muqbil minta coba baca surat Al-Kawthar. Nah, orang itu baca Inna a'tainakal kawthar. Atas kelahnya فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر. Ditambah الله أكبر. Karena dia mendengar imamnya menyambung antara bacaan suratnya dengan takbirnya. Selesai dari bacaan surat langsung takbir. Inna أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر. Pas dites oleh Saya mungkin anda tes ami, coba baca surat Al-Kawthar, dibaca oleh dia. Nah, bacanya seperti tadi. Bukan sholat ini suruh baca surat Al-Kawthar, kenapa ada Allahu Akbar di belakang? Nah, inna a'tainaka al-kawthar, fa salli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar, Allahu Akbar. Wada Allahu Akbarnya. Nah. Jadi di antara faedahnya untuk membedakan antara bacaan dengan takbir. Supaya tidak langsung disambung gitu. Nah, sebagian imam kan begitu. Langsung selesai bacaan langsung Allahu Akbar tersambung. Nah, padahal di sini butuh saktah singkat untuk mengatur nafas. Habis membaca kan butuh mengatur nafas dulu. Singkat saja untuk mengatur nafas dan membedakan dengan takbir untuk rukuk. Nah, barakallahu fikum. Sudah kita dengar diterapkan oleh Ahmad mazhab Syafi'i. Nah, di antara wahana bila menetapkan Ibnu Qudamah, Syaikhul Mughni, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Uthaymin. Kemudian Al-Albani menetapkan juga dan ini yang tampak dari ucapan Syekh Muqbil wallahu a'lam. Nah, ini pembahasan kita tentang saktah. Nah, dan kita akhiri sampai di sini. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.